Ya. Arep bae. Suwera ketemu. Pasar Minggu aja ngono aja ngono aja ngono dadi wong aja lamis aneng ngarep unduk-unduk saja sopan aneng burine jebul drete ora karuan Pak Rabu, kok lahir di Tino.